Dengarkan Dunia Keluarga setiap Jumat jam 4 sore hanya di Radio Suara Pesisir Kidul 107.9 FM, media silaturahim menjalin ukhuwah.